yang mulia, derajatmu tiga tingkat dibanding ayah. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu tiga tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh dan merawat, lalu membesarkan putra-putrimu. Ibu, ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu tiga tingkat dibanding pada setiap insan. Mataharinya alam sebagai perumpamaan dunia, isinya belumlah sepadan. Sebagai balasan ibumu melahirkan, doanya terkabulkan, keramat di dunia kutubnya ke kenyataan. Jangan coba durhaka surganya.